Boh, mapukul dua hape. Patut matonggar se. Upsa ada pindah naung na masuk can manyogoti. On mapala naruk pangomuan. No, no sajo matai. Tetong rajatung. Ah, deh rajatung. Raja na sumambo tutung. Anggohoda. Ulang do nakarejo iba sadari. Mo cuma kecet mui. Ah, deh sambalta. Silalat duda pulin. Sambal lela na silalat duda. Namu rarat ulala pikiran ka. Pala hepeng madiaw, matuluad na sutulopoy. Na dong. Dia majolo, panawisin itimba ako sa jo, pala. Inda dong, liper na mauspe na dong. Anggo hepeng na tola di iba. Karitong mati do iba so batas. Anggo sono susana, nabiyay, rodahanon. Umam, yaw hepeng. Pupu, pupu, pupu dokon gwar niopong mi. Buti bahar rasun di panganu ni. Mati ho lalu. Kemer mayam ni. Nasor mamatami tua. Nasala dorak kune sandang munu idapung. Marbunga-bunga huida. Bayar-bayar ninang di dagada. Masa daro hamrup taro banau daster muda rarau. Nagoto monon. Acogo, hoban bagi hudun ni. Bain helemmu. Sungguh susah ni zaman. Sangat biama giotmu. Zaman dona susah. Giotmu. Dor, kot marpada. Baik pe, nak buat marah jagal masa.